الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، حضرات، حاضرين، beserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah kesehatan dan kesempatan kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita lakukan secara berjamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan ganjaran 25 atau 27 derajat dibandingkan dengan salat maghrib yang kita laksanakan secara sendiri-sendiri. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, umur kita terus bertambah. Sebagai tanda, bulan Januari 2017 telah berlalu. Sekarang kita hidup di bulan Februari 2017. Berarti umur kita makin lama makin bertambah. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ibadah kita, amal salih kita terus bertambah atau tidak? Itulah sebuah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, tapi kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah kita sudah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umur yang diberikan kepada kita secara gratis, ada yang umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60 dan seterusnya. Kita lihat ke belakang, sudahkah kita pergunakan umur itu untuk hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah kita sudah mempersiapkan generasi pengikut yang akan menggantikan kita saat kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang Aceh ini tetap bersama dengan orang Islam. Artinya begini, orang Aceh kalau memperkenalkan dirinya orang Aceh, tidak perlu ditanya lagi apakah Anda orang Islam. Setiap orang Aceh, dia tetap seorang Muslim. Ini pekerjaan pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, yang membina rakyat Aceh ini terus beragama Islam. Sekarang timbul pertanyaan, kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa sudah ada beberapa orang Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam dan sekarang sudah memeluk agama lain, siapakah kita salahkan? Saya kira kita turut bersalah karena kita tidak membina mereka sehingga mereka lari kepada agama yang lain selain agama Islam. Bagaimana tindakan kita kepada mereka? Apakah mereka diberi hak hidup di bumi Aceh ini atau mereka tetap berada di luar Aceh? Itu semuanya memerlukan pemikiran. Perlu adanya satu kata di antara kita untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Inilah yang perlu kita ingat di awal tahun 2017 ini, sehingga 2017 ini kita dapat mempersiapkan agar mereka yang sudah menganut agama lain, orang Aceh yang sudah menganut agama lain selain agama Islam, mereka tidak diizinkan untuk berdakwah ke Aceh. Atau kita beri kesempatan mereka berdakwah. Itu semuanya menjadi pertanyaan yang perlu segera kita jawab. Makin lama kita tidak menjawab, makin menjadi-jadi bahaya yang kita hadapi bersama ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini, tidak salah kiranya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim sambil kita ingin memahaminya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita andaikan Al-Quran itu seperti samudra yang luas, banyak mutiara-mutiara di dalamnya. Para ulama telah menulis kitab tafsir berjilid-jilid. Datang ulama yang lain menulis lagi, datang yang lain lagi menulis lagi. Ketahuilah, mutiara-mutiara itu tidak akan habis. Dan kita tidak seperti ulama itu, kita hanya mengambil apa yang dikatakan. Kita ambil di sini sedikit, kita ambil di sana sedikit, maka kita ingat sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Malam ini kita bacakan ayat ke-9 dari surat Yunus alaihi salam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat yang diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, rupanya iman itu akan melahirkan amal-amal saleh. Bukankah iman itu sekedar kepercayaan saja? Tidak. Tapi harus dibuktikan dengan amal saleh. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang sempurna adalah apabila dia tidak mencaci orang lain, tidak mengganggu orang lain dengan tangan dan lidahnya. Berapa banyak tangan-tangan kita, kita ganggu orang lain. Di antaranya, kalau ada tanah, kita dengan tanah orang lain, kita gunakan kesempatan untuk terus bergerak. Pagar itu terus bergerak. Pagar itu tidak pernah berhenti, dia terus bergerak. Hari ini sedikit, besok bergerak lagi, sedikit lagi. Sehingga kalau kita tidak lihat tanah kita, mungkin pagar itu terus bergerak. Padahal pagar itu statusnya tetap, tapi dia bergerak karena tangan-tangan kita ini. Jadi al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Kemudian apakah lidah kita mencaci orang lain, menganggap orang lain itu rendah, menganggap kita lah yang paling baik? Tidak. Para sahabat Nabi, para ulama saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, iman mereka terus membimbing mereka dalam kehidupan ini. Karena keimanan adalah sebuah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Apa balasan yang diterima oleh orang demikian? Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Mereka mendapat balasan syurga yang disebut dengan syurga an-na'im. Bagaimana bentuknya? Tajri min tahtihimul anhar. Di bawah surga itu mengalir air, mengalir sungai. Demikian gambaran surga dalam ayat ini. Kalau kita ingin melihat gambaran surga yang sebenarnya, kita akan membuka ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan bagaimana keadaan yang selanjutnya, dan kita buka hadis-hadis Rasulullah SAW supaya kita mendapat gambaran. Karena dia itu adalah barang gaib. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat surga. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat neraka. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya iman mereka terus membimbing mereka. Iman mereka terus bertambah. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Sudah mendapat petunjuk, ditambah lagi petunjuk itu. Kalau tahun 2016 dia mungkin sering salat di rumah, iman membimbing dia untuk 2017 ini, dia ingin menambah jumlah sembahyang di masjid-masjid. Apakah di masjid Raya Baitul Rahman ini atau di masjid-masjid yang lain? Tidak beda. Tidak satu masjid dengan masjid yang lain, kecuali Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Itu saja yang ada beda, tiga masjid dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian orang yang beriman juga, apabila mendengar bacaan Al-Quran, tergetar hatinya. Bukan seperti kita sekarang. Kalau kita pergi dengan anak-anak kita, lantas kita putar radio, ada baca Quran, langsung anak kita itu putar ke tempat lain supaya ada dia dengar nyanyi. Seolah-olah nyanyian itu jauh lebih berharga daripada Al-Quran itu sendiri. Itu kejadian. Jadi kita bina anak-anak kita, kita juga biarkan mereka mendengar karena umurnya masih itu. Tapi Al-Quran itu juga harus dibina agar mereka terus menerus mendengar, suka mendengar Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana mereka yang di dalam syurga itu, Al-Quran memberi penjelasan lanjutan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-10 dari surat Yunus. Jadi sesudah mereka masuk ke dalam syurga, mereka berdoa. Apa doa mereka? Subhanakallahumma. Subhanakallahumma itu doa mereka yang mendapat nikmat Allah di dalam surga. Kemudian mereka mengucapkan salam. Di akhirnya baru mereka mengucapkan alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah yang menceritakan keadaan orang yang berada dalam surga, mereka mendapat nikmat berupa buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadza allazi ruziqna min qablu. Ini buah-buahan ini seperti apa yang telah pernah kita rasakan di dunia dulu. Kalau seseorang yang suka buah-buahan ini misalnya, dia akan mendapat lagi buah-buahan itu dalam surga. Qalu, mereka berkata, penghuni surga berkata, hadza allazi ruziqna min qablu. Ini buah-buahan ini atau daging ini sama seperti yang pernah diberi rezeki kepada kita dulu. Wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka serupa tapi tidak sama, ada beda. Kalau di dunia diberikan makanan berupa daging, berupa durian, kita makan daging banyak-banyak, kemudian sebentar lagi kita makan durian, ada orang yang stroke sesudah itu. Itu bukan cerita 1, 2, 3 orang, itu udah kita lihat begitu, lebih-lebih yang berumur 50 ke atas. Ini kan makanan daging ini kan dibayar oleh orang lain, gratis. Ya kita makan sebanyak-banyaknya. Kemudian sebentar lagi ada orang lain yang memberikan juga kepada kita rezeki berupa durian. Kita makan durian sebanyak-banyaknya. Kalau kita masih sehat, umur kita masih 30 atau 40, saya kira biasa-biasa saja. Tapi kalau umur kita sudah lewat 50, makan begitu, ada orang yang langsung stroke. Kalau sudah stroke, kalau susah hidupnya. Apakah di surga ada penyakit? Para ulama mengatakan tidak ada lagi. Bisa makan sebanyak-banyaknya, serupa tapi tidak sama. Demikian kira-kira keadaan orang di surga. Kemudian firman Allah dalam surat, kita sambung dalam surat Yasin. Sesudah mereka memakan makanan yang ada sedikit keserupaannya dengan makanan yang ada dalam di dunia, tapi ada bedanya di sana. Di sini kalau salah-salah kita mendapat penyakit, di sana tidak ada penyakit lagi. Kemudian inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya penghuni surga pada hari ini, entah kapan hari itu, tahu Allah lah yang lebih tahu, fi syughulin faki, fi syughulin fakihun, bersenang-senang dalam penuh kesibukan. Apakah mereka sendiri? Tidak. Hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Fi zilalin 'alal araiki muttaki'un, dalam bayangan-bayangan, dalam sesuatu yang tidak panas, duduk di atas singgasana sambil bersandar. Lahum fiha fakihatun, kepada mereka diberikan buah-buahan. Walahum ma yadda'un, diberikan juga apa yang mereka suka. Saya enggak suka lagi buah-buahan ini, ada, cari buah-buahan yang lain. Ada sedikit keserupaan, tapi tidak sama dan tidak membawa penyakit. Demikian keadaan mereka. Kemudian apa? Salamun qawlam min rabbir rahim. Ada salam, ucapan kesejahteraan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat di atas segala nikmat. Kalau buah-buahan itu sudah dimakan, tapi ucapan keselamatan dari Allah itu jauh lebih membahagiakan penghuni syurga. Lantas bagaimana lagi mereka hidup? Di samping Allah mengucapkan keselamatan kepada mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum, surah Ra'du ayat 23-24. Para malaikat juga masuk ke dalam surga itu sambil mengucapkan salam kepada penghuni-penghuni surga. Bagaimana kenikmatan digambarkan oleh Al-Quran yang diberikan kepada penghuni surga. Kenapa kita lalai? Kita tidak mempersiapkan diri untuk menjadi penghuni surga di akhirat kelak. Lantas mereka rupanya hidup seperti keadaan kita di dunia ini, ada saring kunjung mengunjung. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, penghormatan mereka sesama mereka adalah ucapan salam, assalamualaikum dan seterusnya. Tapi kalau kita orang Aceh kadang-kadang bukan itu tahapan yang diucapkan. Oh, anda anak-anak agak ada kalam bulan, ya gitu, itu permulaannya gitu kan. Tapi tidak, di surga tidak demikian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dituntun orang-orang yang bertakwa untuk masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka waktu dekat dengan surga itu, pintu surga sudah terbuka. Wa futihat abwabuha, pintu surga sudah terbuka. Bukan harus diketuk dulu, tidak, dia sudah terbuka untuk masuk para penghuni surga. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaga surga juga berkata, salamun alaikum, selamat kepada kalian juga. Salam, tadi salam dari Allah, tadi salam dari para malaikat, juga salam dari malaikat yang khusus menjaga surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, memang sudah dipersiapkan kita bisa masuk, diterima ahlan wa sahlan, mungkin dibilang ditambang laju dipiuh dan sebagainya, mungkin orang Aceh begitu ya. Nah, demikian di sana. Lantas mereka di dalam surga, la yasma'una fiha lagwan, mereka tidak mendengar lagi kata-kata lagha, kata-kata tidak ada faedah. Banyak kata-kata kita kadang-kadang tidak ada faedahnya. sekedar kita ucapkan saja. Tak, kadang-kadang kita mengganggu orang. Lagak tak baju ronyo. Padahal baju itu sudah bertahun-tahun kita lihat. Kita ganggu lagi, lagak tak baju ronyo. Lagi-lagi, itulah kira-kira. Tidak, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak ada faedahnya. La yasma'una fiha lagwan. Mereka tidak mendengar kata-kata yang lagha, yang tidak ada faedahnya. Illa salaman. Mereka saling mengucapkan salam sesama mereka. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asila. Surat Maryam ayat 62. Mereka mendapat rezeki pagi dan petang. Kalau kita orang-orang yang miskin, nah bengoh, anak teput nyampimnya, nah gobi. Kalau ada orang yang apa yang memberikan kita, memberikan makanan untuk kita. Tapi kalau di dalam surga sudah pasti ditanggung makanan pagi dan siang terus ada, apa saja yang Anda ingin. Bahkan ada makanan yang serupa dengan makanan yang kita suka di dunia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis. Yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Rasulullah berkata, sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Kan para sahabat ingin melihat bagaimana bentuknya, apakah dia putih, apakah dia tinggi, apakah dan sebagainya. Yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi, bahasa Malaysia sekejap lagi, bahasa Aceh juga sekejap diatu. Nah, begitu. Sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Yang bilang itu Nabi. Kalau kita tidak bisa mengatakan, karena kita sendiri tidak pernah lihat surga. Fayadkhulu rajulun arafahul qaum. Masuklah seseorang yang sudah pernah dikenal orang biasa. Falamma sarafa, sudah masuk dia pergi lagi. In sarafa, pergi. Wa dhahaba. Falamma sarafa qama wahidun min sahaba. Salah seorang sahabat mengikuti orang yang keluar tadi, yang calon penghuni surga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liya'lama madha yasna', untuk dia ketahui apa pekerjaan orang calon penghuni surga ini. Kalau sekarang kita tidak mungkin lagi, karena Rasulullah sudah wafat. Jadi kita mau lihat apa pekerjaan orang yang calon penghuni surga. Lantas seorang sahabat mengikuti orang itu. Wasalahu madza taf'al hatta yubashshiruka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Maupun apa yang Anda kerjakan sehingga Rasulullah memberi kabar baik kepada Anda bahwa Anda calon penghuni syurga. Fawajada sulukar rajul mustaqiman. Sahabat ini melihat orang itu orangnya mustaqim, lurus saja. Atau orang kita mengatakan orang saleh. Wa muttabi'an lil manhaj duna ziyadatin. Dan mengikuti garis yang sudah digariskan oleh Rasulullah tanpa ada tambahan dari dia. Kalau Rasulullah salat subuh 2 rakaat, dia tidak akan salat subuh 3 rakaat, 2 rakaat saja. Rasulullah salat zuhur 4 rakaat, dia 4 juga, enggak tambah-tambah. Fasalahu sahabi, sahabat yang mengikuti itu menanya kepada calon penghuni surga ini, limadha idzan basyaraka Rasulullah SAW bil jannah. Kalau begitu apa yang beda kamu dengan kami? Sama saja. Kenapa kamu calon penghuni surga sementara kami tidak diberitahukan oleh Rasulullah calon? Kami ingin juga begitu. semuanya kita menjadi calon penghuni surga. Kenapa kamu saja? Qala ar-rajul, orang itu menjawab, wallahi, demi Allah, inni la usalli kama tusallun, saya salat sebagaimana kalian salat, sama aja. Kalau kalian salat dua rakaat subuh, saya juga dua rakaat. Kalau kalian salat zuhur empat rakaat, aku juga demikian. Wa asumu kama tasumun, saya puasa sebagaimana kalian puasa. Kalau udah datang bulan Ramadan, saya puasa, kalian juga puasa. Wa uzakki kama tuzakkun, kami memberi zakat sebagaimana kamu juga memberikan zakat. Walakinni, ini bedanya, tapi saya, abaitu wama fi qalbi ghillun li ahadin, saya, hati saya ini tidak pernah benci kepada orang lain, orang Islam yang lain, semuanya sama, tidak saya benci. Kalau dia itu punya kurma lebih banyak dari saya, udahlah, itu nikmat Allah. Kalau mereka punya unta lebih banyak, tidak apa-apa, itu saya tetap saja mencari. Kalau dapat, ya dapat, tidak dapat, tidak benci kepada orang lain lagi. Bukan seperti kita sekarang ini. Apa kita sekarang ini? Kalau orang naik pangkatnya, KGI pangkatnya mana pasti apa? Urusan orang naik pangkat, KGI pangkat orang. Dia sudah beli toko satu lagi, yang pasti, ya lepas pasti ada apa orang. Gitulah. Jadi selalu mencari-cari kesalahan. Enggak dapat kesalahan sama orang itu, cari kesalahan sama istrinya. Enggak dapat juga kesalahan sama istrinya, cari sama anaknya. Enggak dapat juga, cari pada kambingnya. Yang jelas kita cari itu kesalahan orang. Padahal kita punya kesalahan segudang. Segudang kesalahan pada kita. Tapi yang kita lihat kesalahan orang lain. Jadi itu dalam sebuah ini bukan dari saya mengutip dari kitab-kitab. Enggak, saya tidak membuat-buat. Ini saya cari dari kitab. Di mana ada hadis yang menceritakan Rasulullah pernah mengatakan, ini calon penghuni surga. Jangan-jangan kalau ada Rasulullah hidup sekarang ini, bukan akan datang ke Masjid Raya Baitur Rahman, semua jemaah tetap di Masjid Raya ini calon penghuni surga. Alhamdulillah. Itu yang kita inginkan, begitu kan? Kira-kira begitulah. Jadi tiga kata yang diucapkan oleh penghuni surga. Pertama, subhanakallahumma, satu. Kemudian mereka bertemu sesama mereka, mengucapkan salam, tidak mengatakan macam-macam, tidak ada lagha. Kalau kita lagha itu, kalau kita masak daging, lebih banyak kuahnya daripada isinya. Satu ayam, satu ekor ayam kita masak, tapi bisa makan semua orang. Nah, itu kan banyak macam-macam, banyak gulainya. Kemudian alhamdu, pujian kepada Allah. Yang penting kata ini, ayat ini selalu kita ucapkan. Hanya menurut pengamatan saya, mudah-mudahan pengamatan saya ini salah. Apa katanya? Waktu orang mengucapkan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Pernah kita dengar, mudah-mudahan kita yang dengar salah, yang mengucapkan betul. Orang bilang apa? Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil an tibu ain. Yang pernah ada dengar ya, lebih betul kan? Yang betul Al-Quran, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Rupanya doa yang diucapkan itu berasal dari ayat suci Al-Quranul Karim, ayat ke-10 dari surat Yunus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Quran sedang menceritakan bagaimana bahagianya penduduk syurga. Sekarang Al-Quran pindah menceritakan bagaimana keadaan orang kafir di dunia ini. Firman Allah, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Ayat 11 dari surat Yunus. Cerita berpindah kepada keadaan orang-orang kafir. Kenapa diceritakan? Supaya kalau ada sifat kita yang menyerupai sifat itu, kita buang. Itu bukan sifat orang muslim, bukan sifat orang Islam. Andainya Allah menyegerakan kepada umat manusia kejahatan sebagaimana keinginan mereka untuk disegerakan kebaikan, rupanya manusia ini ada hal yang sama, hampir semua manusia begitu, ingin cepat. Lalu jabut didun bakajit ku ulama aju. Saya belajar di universitas 1 tahun harus selesai S1 atau selesai S2. Gimana cara aja? Kita cari caranya. Kalau perlu kita kasih uang supaya cepat. Yang ingin kita cepat selesai. Seandainya Allah menyegerakan kejahatan kepada orang yang ingin kejahatan, sebagaimana keinginan mereka untuk segera mendapat kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum. Akibatnya, selesailah kehidupan mereka di dunia ini. Nah, ini peringatan Allah kepada kita. Semuanya ada fase-fasenya. Baru sampai ke akhir. Kita tidak mau langsung melompat dari fase A ke fase Z. Loncat terus. Tidak bisa. Jadi karena manusia ingin cepat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ini diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Kalau mau kawin, tidak mau nunggu dia. Terus saja. Lebih cepat, lebih bagus. Tidak. Kalau belum nikah, kawin juga, itu bahaya. Itu bahaya. Ada anak-anak muda sekarang, tingkat SLTA, sudah kawin dia. Kehidupan bebas. Banyak yang begitu. Tidak betul begitu. Itu ada fasenya. Jadi ayat ini akan menceritakan kepada kita, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menggapai apa yang kita inginkan. Baik yang ingin kita gapai yang baik atau kita ingin menggapai yang tidak baik. Tidak boleh tergesa-gesa. Pada pertemuan yang akan datang kita akan teruskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.